Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azanillahu wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Raya Cipaganti Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, baik melalui radio di frekuensi 1476 AM ataupun yang melalui streaming Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa dengan awal yang lebih dini dari biasanya. 6 menit gitu ya, lebih cepat dari jadwal. Karena sekarang maghrib juga 17.42 ya, lebih awal lagi. Kita akan melanjutkan bahasan hadis yang belum tuntas kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa kata Jabir adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah memerah kedua matanya, tinggi suaranya dan meledak-ledak emosinya, seolah-olah beliau itu seorang komandan di medan perang yang mengomando, awas musuh menyerang kalian pagi dan petang. Beliau berkata, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, masih riwayat Imam Muslim, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Jumat selalu memuji Allah, menyanjungnya. Kemudian di belakang pujian dan sanjungan dengan suara yang tinggi, beliau menyatakan, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan semua kesesatan berada di dalam neraka. Kita sudah ambil beberapa faedah dari hadis ini, juga makna dari isi hadis tadi sudah kita terangkan. Sekarang kita masih berlanjut kepada penjelasan faedah dari hadis ini. Wa qawluhu wa kullu bid'atin dhalalah. Sabda Nabi yang menyatakan setiap bid'ah adalah dhalalah. Dalilun ala anna taqsimal bid'ati ila bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah la yasihhu bal al bid'atu kulluha dhalalatun ayyakanat. Ucapan Nabi bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat menjadi dalil bahwa membagi bid'ah kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah ini tidak benar. Bahkan semua bid'ah itu sesat bagaimanapun bentuknya. Kalau kita bahas lebih jauh, bahwa yang dimaksud kullu bid'atin di sini artinya seluruh, semua kebid'ahan, ditinjau dari beberapa segi. Pertama, kullunya diidhafatkan kepada isim yang nakirah, kullu bid'atin, dengan tanwin bukan dengan alif lam. Dan itu menunjukkan keumuman seluruh bid'ah. Yang kedua, adanya tambahan kullu dhalalatin finnar, semua kesesatan di dalam neraka. Kalau kullu di sana diartikan sebagian, berarti maknanya sebagian kesesatan di neraka, berarti ada sebagian kesesatan yang ke surga, dan itu mustahil. Ini tidak mungkin. Sehingga hadis ini menunjukkan seluruh kebid'ahan itu sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Oleh karena itulah, maka wajib kita meyakini tentang buruknya kebid'ahan, walaupun menurut orang itu baik. Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah. Itu ucapan Abdullah bin Mas'ud. Semua kebid'ahan itu sesat walaupun orang-orang menganggapnya baik. Karena baik menurut manusia dengan baik menurut syariat seringkali berbeda, ya. Coba kita sholat subuh 3 rakaat. Harusnya berapa? 2. Rakaat yang ketiganya itu isinya apa? Ada enggak keburukan? Enggak ada. Rakaat ketiga isinya bacaan Fatihah, surat, ruku, sujud, tahiyat, ya. Ada yang buruk? Enggak ada. Semuanya baik isinya. Apakah melakukan salat subuh menjadi 3 rakaat itu disebut bid'ah hasanah? Karena enggak ada keburukan di rakaat yang ketiga, ya. Kita katakan enggak. Makanya baik buruknya sesuatu amalan dalam agama tidak diukur dari isi, tapi diukurnya dengan apakah itu dicontohkan tidak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ukuran baik atau buruknya sebuah amalan dalam agama. Kalau dicontohkan pasti baik. Kalau enggak dicontohkan, walaupun isinya baik, niatnya baik, tapi tidak dicontohkan, maka secara syar'i tetap buruk. Berkata Syekh Al-Bassam selanjutnya, faedah yang berikutnya. Wadhukira fi riwayatil ukhra anna min adabil khutbah iftitahuha bihamdillahi ta'ala wa thana'i alaih li'annal kalam alladhi la yubda'u bihamdillah fahuwa manzu'ul barakah Wa innal hidayata wat tawfiqa biyadillahi ta'ala. Wa innad dhalalal abdi bitadbirihi fala yakhruju syai'un an qudratihi wa iradatihi. Fakulluhu raji'un ila tadbiril hakim wal iradatil aliyah. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa di antara adab-adab khutbah adalah membuka khutbah itu dengan memuji Allah dan menyanjungnya dengan hamdalah. Ini sebuah khutbah. Tidak hanya khutbah Jumat, tapi juga khutbah Id, khutbah salat istisqa, khutbah istisqa, atau umpamanya khutbah salat gerhana baik kusuf ataupun khusuf. Itu kan ada khutbahnya. Semua khutbah diawali oleh hamdalah. Innalhamdalillah. Ada enggak orang memulai khutbah bukan dengan hamdalah? Banyak sekarang ini. Dan itu menyimpang. Khutbah apa biasanya? Khutbah Id. Kebanyakan khatib memulai khutbah dengan apa? Takbir. Ini keliru. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan memulai khutbah dengan takbir. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad menekankan bahwa semua khutbah Nabi SAW diawali oleh hamdalah. Jadi di antara adab khutbah adalah membuka khutbah dengan memuji Allah dan menyanjungnya, karena semua ucapan yang tidak diawali oleh hamdalah maka tercabutlah barokah dalam ucapannya. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihamdillah, dalam satu riwayat fahuwa aqta, fi riwayatin fahuwa aqtar. Semua ucapan yang tidak diawali oleh hamdalah maka ucapan itu terputus. Maksudnya terputus dari rahmat Allah dan barokahnya. Dan setelah itu mengungkapkan bahwa hidayah dan taufik berada di tangan Allah. Coba di apa dalam khutbah isi yang tadi disebutkan dalam hadis ini, Rasul SAW menyatakan may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, dia diberi hidayahnya oleh Allah, tidak ada orang yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah. Oleh karena itu kalau kita melakukan ibadah salat, termasuk ngaji seperti ini, termasuk saum baik fardu ataupun sunnah, termasuk baca Al-Quran, pokoknya amal soleh apapun itu karena hidayah Allah kepada kita. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkan orang tersebut. Makanya di dalam ayat dan potongan ayat ini pun sering dipakai mukaddimah di khutbah. Allah menyatakan, dan kita juga sering mengucapkan, terutama ustaz atau khatib yang sering berkhutbah, bahwa Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami terhadap amalan ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan memperoleh petunjuk, memperoleh hidayah, laula an hadanallah, apabila Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Suatu saat waktu mau perang Ahzab atau Khandaq, ketika Nabi dan para sahabatnya sedang menggali Khandaq, tiba-tiba ada batu besar yang tidak bisa diangkat oleh sahabat siapapun. Maka Nabi SAW turun tangan, diangkat batu itu oleh Nabi, besar batu itu, dan terangkat. Sambil mengangkat batu, sambil beliau berkata, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, illam yahdinallah ma sallayna wa ma sumna wa ma tasaddaqna. Bila Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, maka kita tidak akan sholat, tidak akan saum, tidak akan sodakoh juga. Jadi kalau seseorang sholat, saum, sodakoh, atau melakukan amal ibadah lainnya, itu karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan makhluk. Manusia gak bisa memberi hidayah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Hidayah yang dimaksud di sini hidayah taufik, hidayah taufik yang menyebabkan dia beramal, yang menyebabkan dia Islam, yang menyebabkan dia melakukan amal soleh. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang benar. Makna tunjuki itu beri kami hidayah untuk menelusuri jalan yang benar. Jalan yang benar sudah kita ketahui, Islam ini jalan yang benar. Jalan yang benar sudah kita ketahui, Quran dan Sunnah. Jalan yang benar ini sudah kita ketahui, Rasul SAW dan jalan hidup para sahabatnya. Tapi sekalipun banyak orang yang tahu bahwa ini yang benar, maka tidak semua orang mengarungi jalan itu. Enggak semua orang kafir yang tahu yakin benarnya Islam dia memeluk Islam, enggak. Karena enggak, dia enggak diberi hidayah. Dan tidak semua orang yang sudah memeluk Islam tahu dia harus melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Terus dia taati, semua kewajiban dilaksanakan, semua larangan dijauhi. Enggak, ada enggak orang Islam yang enggak sholat? Banyak. Ada enggak orang Islam wanita tapi tidak menutup aurat? Banyak. Ilmunya tahu tapi dia belum diberi hidayah oleh Allah, makanya tidak beramal. Terus kalau orang sudah dapat hidayah, ilmu ataupun amal, apa masih perlu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Iya, tetap perlu. Maka Nabi dan para sahabat yang nyata-nyata sudah berada di atas siratal mustaqim tetap baca itu dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Maknanya bukan berarti selama ini belum berada di atas siratal mustaqim, bukan. Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah sudah dijamin sudah berada di atas siratal mustaqim. Coba lihat Al-Quran surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Coba lihat Yasin. Demi Al-Quran yang hakim, sesungguhnya engkau ini hai Muhammad benar-benar salah seorang di antara para rasul ala siratim mustaqim, yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Itu pernyataan Allah bahwa Nabi Muhammad sudah berada di atas siratul mustaqim. Tapi kenapa dalam sholat beliau masih ihdinas siratul mustaqim? Itu sama dengan ayat dalam Al-Quran An-Nisa 36 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman disuruh beriman, kan sudah beriman. Kenapa disuruh beriman lagi? Kalau seseorang sudah di atas keimanan, lalu disuruh untuk beriman, maknanya istiqomahlah kalian di atas keimanan kalian. Tetaplah, tegarlah kalian di atas keimanan kalian. Karena kalau tidak dijaga, tidak dipelihara itu iman, bisa luntur loh. Ketika Imam Ahmad ditanya, hal al-imanu yazidu wa yanqus, apakah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Beliau menjawab, na'am yazidu hatta yakuna mislal jabal. Ya, iman itu bisa bertambah sampai menjadi sebesar gunung. Wa yanqusu hatta yakuna asfal min ardis sab'i. Ya, iman juga bisa berkurang sampai menjadi lebih rendah daripada lapisan tanah yang paling rendah. Jadi iman bisa bertambah, bisa berkurang, dan kita merasakan ya. Pelihara iman itu. Perintah Allah beriman, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti ini kalimat mubadir, kok orang beriman disuruh beriman, kan sudah beriman. Allah gak mungkin abas. Abas itu iseng, mubadir, kalimatnya gak berguna, masa orang yang beriman kok disuruh beriman lagi? Enggak, maknanya adalah tetaplah istiqomahlah kamu di atas keimanan. Jaga imanmu, karena mungkin bisa turun, bisa berkurang, bisa hilang sama sekali. Orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim, lalu meminta ihdinas siratal mustaqim, maknanya tetapkanlah saya di atas siratal mustaqim, yang selama ini saya sudah telusuri itu siratal mustaqim. Istiqamahkan saya di atas siratal mustaqim. Itu maknanya. Itu penjelasan para ulama ahli tafsir. Adapun orang yang dangkal otaknya bisa memahami, oh orang Islam itu setiap sholatnya ihdinas siratal mustaqim, berarti mereka sesat terus tuh. Ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Oh berarti selama ini umat Islam itu jalannya gak benar tuh, masih nyari-nyari itu, nabinya aja kayak begitu. Itu orang yang memahami begitu bego banget itu. Ada gak yang memahami begitu? Ada. Itu pendeta itu, tangkap itu. Kalau ketemu itu tangkap, laporkan polisi, itu menghina kita itu. Menafsirkan Al-Quran dengan kedunguannya, kebodohannya. Akhirnya salah paham. Berbeda dengan pemahaman dan penjelasan para ulama tentang ihdinas siratal mustaqim. Ya. Berdasarkan hal itulah maka hidayah ada dua jenis, dua macam. Pertama disebut hidayatul irsyad wad dilalah. Irsyad itu petunjuk. Dilalah juga petunjuk. Hidayatul irsyad wad dilalah itu berupa ilmu. Berupa penjelasan. Al-Quran itu isinya hidayah semua itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan ini hidayah, petunjuk. Petunjuk berupa ilmu, informasi. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah irsyad wad dilalah. Berupa ilmu, berupa informasi. Hidayah irsyad wad dilalah ini wajib dicari. Dan setelah didapat, wajib dibagikan, di-share. Bahasa dumainya begitu, di-share. Didakwahkan. Diajarkan. Bahasa dunyatnya didakwahkan. Dunyat itu dunia nyatanya. Di-share, didakwahkan, diajarkan. Itu hidayah irsyad wa dilalah. Gak boleh dipendam sendiri, biar saya soleh sendiri, yang lain sesat. Biar saya pintar sendiri, yang lain bodoh. Enggak boleh seperti itu. Itu yang pertama, hidayah irsyad wad dilalah berupa ilmu. Berupa penjelasan. Berupa informasi. Kedua, nah ini hidayah yang kedua, ini yang lebih penting. Hidayah taufik. Hidayah taufik itu apa? Hidayah taufik itu dalam dua bentuk. Pertama, keinginan untuk beribadah, berbuat baik, beramal soleh. Kedua, kemampuan untuk melakukan keinginan tadi. Kalau ada dua, ada keinginan, ada kemampuan, maka amalan tadi pasti akan dilakukan. Kenapa kita hadir sekarang di sini? Pertama ingin, setelah tahu jadwal atau yang baru mungkin dengar di radio, ingin hadir ada kajian. Kajian kitab, kitab Bulughul Maram, rutin. Semua pengajian yang kita lakukan Jumat, Sabtu, Ahad, semuanya kajian kita, bukan tematis ya. Walaupun ada yang menyebarkan isu di Bandung enggak ada kajian tematis, kajian kitab, semua kajiannya apa? Tematis. Itu orang Aspun ngomongnya ya. Ada keinginan untuk hadir dan ada juga kemampuan untuk hadir. Kemampuannya dari segala segi. Segi waktu, sedang luang nih. Atau walaupun sibuk, disempatkan. Dari segi kesehatan, kita sedang sehat, gak sakit. Kalau sakit mungkin terbaring di rumah, apa di rumah sakit, gak bisa kesini. Kemampuan dari segi finansial, ada ongkos. Ada uang untuk bensin. Pokoknya dari semua segi mampu. Karena ingin dan karena mampu, datanglah kita ke sini. Kita usut, kenapa kita ingin ke sini? Banyak orang tahu jadwal di sini tapi enggak ingin ke sini. Ngapain ke sana? Ya jauh, ongkosan, ya cangkel, kesel duduk 1,5 jam di masjid barijeng disindiran wae. Padahal Ustaz tidak bermaksud menyindir, kenal oge enggak gitu ya. Akhirnya enggak mau Walaupun dia mampu. Tapi kita kenapa tiba-tiba ingin hadir ke sini? Apakah keinginan itu kita ikhtiarkan, kita akan memunculkan keinginan untuk hadir di Masjid Raya Cipaganti? Apakah begitu? Terus merem tok muncul tuh keinginan. Apakah begitu? Enggak. Keinginan itu ujug-ujug aja. Tiba-tiba muncul ingin. Kenapa? Keinginan itu diberi oleh Allah SWT. Allah yang memunculkan keinginan itu dalam hati kita. Yang lain mah gak diberi itu keinginan. Kok kita diberi? Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam satu ayat begitu, dalam ayat lain begitu, dalam At-Takwir ayat yang terakhir, dalam Al-Insan ayat yang terakhir, hampir terakhir. Wa ma tasha'una, kata Allah, dan tidaklah kalian punya kehendak, punya keinginan. Keinginan apa? Enggak disebutkan, semua keinginan. Tidaklah kalian punya keinginan kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Jadi kalau kita ingin sholat, ingin shaum, ingin ibadah, itu anugerah Allah loh. Allah yang memberikan keinginan dalam hati kita untuk melakukan amal ibadah kebaikan itu. Itu pertama. Kedua, selain keinginan juga mampu, kemampuan. Kemampuan itu dari mana kita peroleh? Apakah kita latih? Saya biar setiap Sabtu sore mampu ke Masjid Raya Cipaganti, saya latihan tiap hari. Push up, sit up, apa begitu? Enggak. Kemampuan itu juga diberi oleh Allah. Diberi waktu luang, diberi kesehatan, diberi uangnya untuk ongkos ke sana. Nah, akhirnya karena ada keinginan dan ada kemampuan kita hadir ke sini. Dua-duanya baik keinginan ataupun kemampuan diberikan oleh Allah. Begitu caranya Allah memberi hidayah taufik. Orang lain ada yang diberi keinginan tapi enggak diberi kemampuan, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah. Di rumah dengar aja radio gitu ya. Ingin hadir tapi enggak diberi kemampuan oleh Allah. Ada enggak diberi hidayah orang itu untuk hadir ke sini. Ada yang mampu, saya mah uang banyak. Ya, ada 1 juta tuh di bank punya orang. Sehat badan fit. Teatel-atel acan. Gitu ya. Waktu luang santai, relax, saya mah tiap hari tiap saat juga ada pengangguran. Tapi enggak mau hadir ah. Kenapa? Lebar ongkos. Gitu ya. Lebar itu apa? Sayang sama ongkos. Eman-eman kata orang Jawa mah. Terus di sananya juga kebayang kesel 1,5 jam. Di jalannya macet lagi ya. Enggak ingin hadir walaupun mampu. Orang itu juga tidak diberi hidayah oleh Allah. Jadi cara Allah memberi hidayah taufik kepada seseorang dengan cara diberi keinginan untuk beramal soleh dan diberi kemampuan, maka lahirlah amal soleh itu dari diri orang itu. Begitu. Jadi hidayah itu menyangkut pengaturan hati dan pengaturan kemampuan untuk melaksanakan keinginan hati, dan itu hanya ada di tangan Allah. Yang ngatur hati kita siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati kita? Allah. Yang memberikan keinginan kepada kita? Allah. Yang mencabut keinginan dari diri kita? Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati semua bani Adam berada di antara 2 jari, di antara jari-jari Allah seperti 1 hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Jadi yang membolak-balikan hati kita Allah, termasuk yang memberikan keinginan kepada kita, baik keinginan untuk ibadah ataupun keinginan untuk maksiat, itu Allah loh. Makanya orang yang sudah diberi hidayah taufik oleh Allah, diberi keinginan untuk beramal soleh, diberi kemampuan, gak akan ada yang bisa menyesatkan dia loh. Tapi sebaliknya, siapa orang yang disesatkan oleh Allah, gak diberikan keinginan untuk ibadah, malah diberikan keinginan untuk maksiat dan diberikan kemampuan untuk maksiat, maka dinasihati, dipapatahan, didakwahi, digelendutan terus unggal poe jeung isuk, maka orang itu tidak akan pernah bisa tertuntun karena orang itu sudah disesatkan oleh Allah. Dan kita sudah jelaskan kenapa orang itu disesatkan sedangkan orang ini diberi hidayah. Sudah kita jelaskan. Itu sebagai balasan atas amal dia sebelumnya. Jadi semua hidayah berada di tangan Allah. Sesatnya seorang hamba berada dalam pengaturan Allah. Tidak ada sesuatu pun di alam dunia ini yang keluar dari kekuasaan, pengaturan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah tentang masalah ini. Ketika Mu'tazilah menyatakan bahwa kalau seseorang sesat, bukan disesatkan oleh Allah. Dia aja ingin sesat sendiri, Allah mah menginginkan dia tidak sesat gitu ya. Tapi dia aja yang ingin. Itu dibantah oleh para ulama. Baik secara syariah ataupun secara logika. Coba, kalau seseorang sesat karena keinginannya sendiri, bukan karena disesatkan oleh Allah, menunjukkan Allah lemah. Kenapa lemah? Karena keinginan Allah kalah oleh keinginan makhluk. Allah menginginkan dia iman, tapi orang itu menginginkan dirinya sesat. Ternyata dia sesat. Siapa yang kalah? Keinginan Allah kalah. lemah dong Allah kalau begitu. Hebat dong makhluk bisa mengalahkan keinginan Allah. Itu pertama. Kedua, kalau seseorang sesat karena keinginannya dan tidak menjadi keinginan Allah, berarti di alam jagat raya ini banyak terjadi perkara di luar kehendak Allah dan di luar pengaturan Allah. Itu menunjukkan apa? Lemah lagi Allah kalau begitu. Dan itu mustahil. Kalau seseorang sesat, Allah yang menyesatkannya, Allah yang mengaturnya. Di dunia ini tidak ada sesuatu pun terjadi di luar kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi di luar kendali dan pengaturan Allah. Enggak ada. Semuanya di bawah kendali Allah, di bawah pengaturan Allah, di bawah kehendak Allah. Kullu ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan semua yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi kalau sesuatu terjadi berarti itu kehendak Allah. Benar. Saya tes. Ada pertanyaan. Jangan saya terus yang ditanya. Sekali-sekali saya kan perlu bertanya juga untuk ngecek sejauh mana ucapan penjelasan saya bisa difahami. Apakah Allah menghendaki kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat? Enggak. Menghendaki enggak? Jawabnya menghendaki. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa Allah menghendaki syirik, kufur, bid'ah, sesat? Apa buktinya? Itu terjadi, ada enggak? Ada. Ada enggak kemusyrikan? Kekufuran, kebid'ahan? Ada, banyak. Kalau itu ada, berarti itu dikehendaki oleh Allah. Karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Nah, itu pertama. Sudah kejawab, walaupun jawabannya kayak ragu tadi ya. Kedua, apakah setiap yang Allah kehendaki pasti dicintai oleh Allah? Tidak. Belum tentu Allah mencintai apa yang Allah kehendaki. Bisa jadi Allah menghendaki sesuatu yang sebenarnya Allah benci. Contoh lain, apakah semua yang Allah cintai dikehendaki oleh Allah? Tidak, tidak semua yang Allah kehendak, tidak semua yang Allah cintai dikehendaki. Contoh, Allah cinta enggak, suka enggak kalau semua manusia iman kepada Allah? Pasti suka ya, pasti cinta. Tapi Allah menghendaki enggak? Enggak. Allah berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Itu surah As-Sajdah. Allah berfirman, walau syi'na, seandainya kami menghendaki, pasti kami akan berikan setiap orang itu hidayah. Pasti kalau kami menghendaki mah semua orang iman itu. Kalau Allah menghendaki bisa. Tapi apakah semua orang iman? Enggak. Menunjukkan Allah tidak menghendaki semua orang beriman. Jadi tidak semua yang Allah cintai dikehendaki. Dan tidak semua yang Allah kehendaki berarti dicintai. Enggak. Loh kok bisa? Allah menghendaki apa yang dibencinya. Dan Allah mencintai apa yang tidak dikehendakinya, kok bisa? Sangat bisa tuh. Banyak contohnya dalam kehidupan kita, seseorang ya menghendaki apa yang dibencinya. Contoh, kalau kita sakit dikasih obat oleh dokter, pahit. Kita ingin minum obat itu agar sehat. Suka enggak kita minum obat itu? Enggak, benci. Jadi pas datang saatnya minum obat, aduh, wegah euy. Pahang, pahit, peur. gitu kan? Megah dia. Tapi pas mau minum itu, tarik nafas dulu, ngatur nafas. Siapkan air satu rantang. Hah? Kemudian siapkan mental. Kemudian setelah ngatur nafas, bismillah dulu, lak, sambil perem, sambil nahan nafas, lak langsung. Dia membenci minum obat. Kalau dia benci, kenapa dilaksanakan? Karena dia menghendaki itu untuk kepentingan dirinya, ya. Jadi kita sendiri seringkali menghendaki apa yang sebenarnya kita benci. Demi kemaslahatan kita, demi kebaikan kita. Termasuk dokter. Dokter seringkali menghendaki apa yang sebenarnya dia benci. Dia gak mau nyakitin pasien. Tapi demi kebaikan si pasien, dokter harus menghendaki apa yang sebenarnya dia sendiri benci dengan kehendak itu. Harus nyuntik. Harus ngambil darah pasien. Ya, harus kadang-kadang menginfus, kadang-kadang mengoperasi, kadang-kadang mengamputasi. Itu kehendak dokter. Demi apa? Demi kebaikan si pasien. Walaupun dokter gak suka dengan itu, lihat pasiennya juga merasa kasihan, ya. Dia membenci apa yang dia kehendaki. Orang bisa begitu. Allah juga begitu. Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan bab takdir ini, karena kemarin banyak pertanyaan yang mengait-ngaitkan masalah hidayah dengan takdir, ya, bahwa kehendak Allah itu ada dua macam atau dua jenis. Ini yang disebut masyiah atau irodah. Masyiah dan irodah itu artinya kehendak, keinginan, kemauan. Ada dua macam kehendak Allah itu. Masyiatullah itu, iradatullah itu ada dua macam. Jenis yang pertama adalah masyiah syar'iyah. Kehendak syar'i. Kehendak syar'i itu kehendak yang Allah tuangkan dalam bentuk syariatnya. Semua syariat Allah adalah kehendak Allah. Tapi kehendak yang berupa syar'i. Tapi ada tapinya. Tidak semua kehendak Allah yang syar'i ini terwujud. Harus agak mikir dikit nih. Sekali lagi. Tidak semua kehendak Allah yang syar'i ini terwujud. Contoh. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu Rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Ini kehendak Allah yang berupa syariat. Apa kehendak Allah yang berupa syariat dalam ayat ini? Semua manusia ibadah kepada Allah. Kenyataannya, apakah semua manusia ibadah? Enggak, sedikit yang ibadah. Di kalangan yang ibadah juga banyak yang enggak benarnya ibadahnya gitu. Jadi tidak semua manusia ibadah, padahal Allah menyuruh manusia ibadah. Kalau Allah menyuruh berarti beliau menghendaki, berarti dia menghendaki, tapi kehendak ini yang disebut kehendak syar'i. Maka kehendak syar'i ini tidak selalu terwujud. Allah merintahkan kutiba alaikumus syiyam, apakah semua manusia, ya semua muslim saum? Enggak. Allah menyuruh orang kaya berzakat. Apakah setiap orang kaya muslim berzakat? Enggak. Allah menyuruh muslimah menutup auratnya. Wal yadribna bikhumurihinna ala jibihinna. Hendaklah para wanita muslimah itu mengelurkan kain kerudung dari kepala sampai ke dadanya. Ini kehendak Allah yang syar'i. Apakah setiap wanita muslimah mengamalkan ayat ini? Enggak. Lebih banyak yang enggaknya daripada yang iyahnya, ya. Jadi kehendak Allah yang syar'i ini tidak selalu terwujud. Tapi seluruh kehendak Allah yang syar'i pasti dicintai oleh Allah. Makanya Allah perintahkan, makanya Allah syariatkan. Karena Allah mencintai hal itu dan mencintai pelaku-pelakunya. Inilah yang disebut dengan iradah syar'iyah. Kedua, irodah kauniyah. Nah, irodah kauniyah inilah yang disebut dengan takdir. Irodah kauniyah itu adalah irodah atau kehendak Allah yang pasti berlaku di alam ini. Mau tidak mau, pasti berlaku. Sebagai takdir Allah, mukminnya orang-orang yang beriman dan kafirnya orang-orang yang kafir itu irodah kauniyah. Tapi tidak seluruh irodah kauniyah ini dicintai oleh Allah. Seperti kafirnya orang-orang kafir tidak dicintai oleh Allah. Tapi Allah menghendaki itu. Pastinya juga demi kemaslahatan. Dan pasti disebabkan karena keadilan Allah. Kalau seseorang dikafirkan oleh Allah tidak diberi hidayah, pasti ada sebab tuh. Yang sebabnya Allah tahu, kita enggak tahu. Allah tahu lahirnya dan batinnya. Kalau kita hanya tahu lahiriahnya aja kan. Kenapa umpama Abu Thalib yang kekerabatannya sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jasanya besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pribadi, melindungi beliau dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa tidak Allah beri hidayah? Kenapa dibiarkan mati dalam keadaan syirik? Dalam keadaan kafir? Tapi Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang galak, yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, kok diberi hidayah? Secara lahiriah kita enggak tahu apa penyebabnya. Tapi Allah yang Maha tahu hati setiap hamba. Allah Maha tahu segala rahasia setiap hamba. Allah lebih tahu siapa yang lebih layak diberi hidayah dan siapa yang layak dibiarkan sesat. Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang-orang yang lebih layak untuk disesatkan, dibiarkan sesat. Dan Allah lebih tahu siapa orang-orang yang lebih layak untuk diberi hidayah. Allah lebih tahu. Allah maha adil, tidak zalim, tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena. Kalau umpamanya Allah menyesatkan seorang tanpa sebab, orang itu protes, kenapa saya disesatkan yang lain enggak? Gimana saya aja? Allah enggak akan seperti itu. Allah itu adil. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu sekali lagi, kalau seseorang ditakdirkan sebagai orang kafir oleh Allah, pasti ada sebab yang menyebabkan ketetapan Allah itu adil atas orang itu. Tidak pernah zalim Allah kepada hamba-hambanya. Allah itu laisa bidzallamin lil 'abid. Allah itu sama sekali tidak zalim kepada hamba-hambanya. Makanya kalau umpamanya kita masih mampu memelihara sholat yang 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu bersama imam, masih ada keinginan untuk membaca Al-Quran, untuk memelihara sholat sunnat, saum sunnat, hadir di pengajian, syukurilah. Berarti Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Pelihara ini hidayah. Sebab hidayah ini bisa apa? Bisa lepas dari diri kita. Bisa dicabut lagi oleh Allah. Tapi dicabutnya hidayah itu dari diri kita oleh Allah bukan karena kesewenang-wenangan Allah. Saya cabut. Mau protes gimana kamu hamba saya? Enggak akan begitu. Tapi pasti karena sebab. Apa sebabnya? Kita terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam kesalahan, ke dalam dosa. Akibatnya Allah cabut hidayah itu dari diri kita. Malas lagi nanti ngaji. Malas lagi nanti kita sholat berjamaah di masjid. Malas lagi kita mendengarkan radio di rumah. Yang paling parah bukan sekedar malas, jadi anti. Karena umpamanya ada kelas pribadi tentang urusan dunia dengan krunya, jadi males dengar radio itu, sebel ke si Anu. Nah, karena ada urusan pribadi kecewa dengan ustadznya, Jadi gak mau lagi dengar, ah sebel ustaz itu nyebelin. Umpamanya kalau ngaji itu nyindir terus, makanya saya gak mau dengar lagi. Itu dicabut hidayah dari diri orang itu oleh Allah Azza wa Jalla. Pelihara itu. Jangan biarkan kita, nah biar aja ngaji kan saya sering tuh, dan ngaji itu menghapus dosa. Jadi gak apa-apa di luar ngaji saya dosa. Nanti begitu ngaji apa? Kehapus lagi. Karena sudah kita jelaskan setiap ngaji ada malaikat yang memintakan ampun untuk kita ya. Menggugurkan dosa ini ngaji itu. Ada yang memintakan selama ngajinya juga menderita, dan penderitaan hasil dari ibadah itu menggugurkan dosa dan seterusnya. Makanya gak apa-apa di luar ngaji kita dosa, nanti kan ngaji terhapus lagi. Ada yang berpikiran begitu. Dia luput tentang satu hal. Apa? Kalau setelah ngaji terjerumus ke dalam dosa, menunjukkan ngajinya tadi itu tidak diterima oleh Allah. Mungkin karena aspek niat, mungkin karena aspek yang lain-lainnya yang menyebabkan tidak diterima. Bukti tidak diterimanya habis ngaji langsung maksiat. Dan setelah maksiat mungkin Allah akan mencabut hidayah dari diri orang itu. Akhirnya besok lusa malas ngaji. Besok lusa dengar adzan malah tarik selimut. Besok lusa umpamanya pas ada pengumuman, ayo ikuti tablik akbar di masjid anu jam sekian hari anu oleh ustaz anu dengan tema anu, langsung hapus, enggak di share, enggak di respon, enggak di apa-apa, dan tidak hadir. Sangat mungkin. Ya, oleh karena itu pelihara hidayah yang sudah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, jangan sampai lepas lagi. Inilah penjelasan ringkas tentang hidayah yang hubungannya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada faedah hadis. Qala Al-Baghawi rahimahullah. Berkata Imam Al-Baghawi, yustahabbu khatmul khutbah biqaulih astaghfirullah li walakum. Disunnahkan menutup khutbah dengan ucapan astaghfirullah li walakum. Artinya aku memohon ampunan kepada Allah untuk diriku dan untuk kalian. Disunahkan, kata Imam Al-Baghawi. Dalam kitab Ar-Raud dikatakan, wa yubahu du'a li mu'ayyan ka sultan wa qadda Abu Musa li Umar radhiyallahu anhuma. Dibolehkan berdoa kepada orang tertentu dengan menyebut nama orang tertentu tersebut. Doa kebaikan. Contoh ke penguasa. Doakan penguasa, sebut namanya. Kalau di Indonesia sebut SBY. Doakan kebaikan. Karena apa? Doakan agar dia soleh. Karena kesolehan penguasa dampak baiknya merata ke seluruh rakyat. Sehingga sebagian ulama menyatakan seandainya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, pasti doa ini akan aku tujukan untuk penguasa. Agar penguasa ini soleh. Karena solehnya penguasa berdampak ke banyak orang ya. Kalau para penguasa ini tidak korupsi, rakyat sejahtera. Kalau para penguasa ini umpamanya adil, amanah, rakyat sejahtera. Bayangkan umpamanya di negeri-negeri kafir di Eropa yang sumber penghasilannya yang paling utama satu yaitu pajak. Seluruh fasilitas umum itu tidak ada yang buruk. Berlubang sedikit aja enggak. Sehingga di sana ada sebuah kecamatan di Belanda, saya dengar waktu berapa yang lalu, namanya Osdorp. Mungkin orang Belanda sekarang ada yang dengar lewat streaming nih. Ada tiang yang dicabut. Tiang di pinggir jalan. Lubangnya kecil ya, seperti tiang listrik gitu. Kecil. Sebelum lubang itu ditutup, ada sepeda yang masuk lewat sana terus ngegilas lubang itu, gejrug gejret ya. dia jatuh sampai beberapa bagian tubuhnya luka. Akibat apa? Akibat lubang kecil yang belum sempat ditutup kan baru dicabut tuh. Akibatnya apa? Dia menuntut camat lah kalau di kita, camat di Osdorp tersebut ke pengadilan. Sidang, menang dia. Akhirnya didenda banyak dan setelah itu camatnya malu lalu mengundurkan diri. Duh, kalau di Indonesia kayak begitu ya. Di Indonesia mah ada orang mati masuk lubang juga, gak ada yang mundur, gak ada yang sampai ke pengadilan, gak. Ya. Itu di negeri kafir. Sumbernya apa? Sumber penghasilannya hanya dari pajak. Mereka gak punya kekayaan alam. Atau di Belanda mah daerah yang di apa namanya, di bendung ya, laut di bendung hanya gitu. Gak ada hutan, gak ada. Ada hutan tapi buatan, harus dibiayai. Kalau di kita kan menghasilkan. Gak ada kekayaan alam, gak ada ikan-ikannya. Ya. Terus semua hajat hidup orang banyak, listrik, ataupun telepon, ataupun gas, ataupun air, itu semua diswastakan. Swasta yang jadi sedikit BUMN-nya. Tapi dipajak. Dari pajak itu seluruh fasilitas umum itu tidak ada yang buruk satupun. Kalau ada yang buruk dituntut, wah itu bisa didenda gede itu penguasanya. Dan malu kemudian mundur. Coba bayangkan dengan Indonesia. Pajak gede. Kekayaan alam banyak, hutannya, lautnya ya. Kemudian tambangnya ada emas. Yang konon kalau emas di privat itu dibagikan ke seluruh penduduk Indonesia, satu jiwanya bisa kebagian 3 ton. Katanya ini saya baca di media ya. 3 ton satu orangnya itu, saking banyaknya itu. Belum boksitnya, belum batu baranya, wah segala macam kekayaan banyak sekali. Belum minyaknya juga, pajak gede, kekayaan alam juga banyak. BUMN pabalatak. Ya, air, listrik, telepon, gas semuanya dikuasai oleh negara, dikelola. Laporan tiap tahunnya semuanya rugi. Ini kekayaan melimpahnya luar biasa, itu sumbernya banyak gitu. Kalau pengelolaannya bagus, benar, amanah, sejahtera itu. Makanya kita berdoa kepada Allah agar para penguasa ini diberi hidayah, jadi soleh, jadi amanah. Tidak berjiwa pencuri, tidak berjiwa pemeras, tidak berjiwa perampok. Kalau doanya dikabul oleh Allah, kesejahteraannya merata ke tangan rakyat. Boleh menyebut nama penguasa untuk mendoakan kebaikan di tengah-tengah khutbah. Seperti Abu Musa mendoakan Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika khutbahnya. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, "Lau kana lana da'watun mustajabatun la da'auna biha lisultan li'anna fi solahi solahul muslimin." Seandainya kami memiliki satu doa yang pasti diijabah oleh Allah, pasti doa itu akan kami pergunakan untuk mendoakan penguasa, karena kesolehan penguasa adalah kemaslahatan bagi seluruh kaum muslimin. Boleh didoakan. Jangan takut dicela orang. Ya masa penguasa yang kayak begitu didoakan kebaikan. Tibatan mencela. Daripada tibatan. Daripada mencelanya, gak ada manfaatnya. Bahkan ada madaratnya kalau mencela. Tapi kalau mendoakan kebaikan, lalu doa kita diaminkan oleh kaum muslimin, didengar oleh Allah, maka si penguasa kemudian berubah jadi soleh, maslahat bagi orang banyak. Rata-rata para pemuda yang girohnya kepada Islam tinggi, melihat penguasa banyak menyimpang, itu ada dendam pribadi ke pribadi penguasanya tuh. Ya, sing kana neraka kan gitu. Sing apa namanya, matinya hina kayak gitu. Dendamnya pribadi itu. Bukan karena syar'i gitu ya. Seolah-olah enggak rela kalau orang itu dapat hidayah. Kalau penguasa yang tanya jahat itu enggak dapat hidayah lalu ke surga, seolah-olah enggak rela gitu kan. Makanya pas ada yang mendoakan kebaikan, yang kayak gitu didoakan kebaikan. Marah dia. Masa harus doakan keburukan gitu? Ya Allah, jahatkan penguasa yang sudah jahat ini sampai sejahat-jahatnya. Apa begitu? Gak mungkin kan? Itu buruk ya. Sampai di sini saja dulu, dan faedah hadis ini masih sangat banyak yang belum kita bahas. Tapi waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Kita gunakan sisa waktu yang ada ini untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, para pendengar Roja Bandung juga, bagi yang berminat umroh di bulan Ramadan, yuk, saya ada jadwal umroh di 1 Ramadan tanggal 29 Juni, 9 hari dengan perjalanan. Siapa yang minat silakan segera menghubungi saya. Kedua, bagi ikhwan dan akhwat yang mau berpartisipasi di dalam pembangunan masjid dan peluasan areal ma'had di Selat Sawu, ini ada kesempatan untuk berinfak jariah. Dipersilakan juga untuk menghubungi saya atau Radio Roja atau pengurus yayasan. Pertanyaan. Bila keinginan itu dari Allah, diberi oleh Allah, tidak dari usaha kita, maka apa yang harus kita usahakan supaya kita selalu tetap dalam kebaikan? Iya, yang harus kita lakukan ketika Nabi selesai menjelaskan yang intinya seperti tadi, seorang sahabat kemudian bertanya, "Alla natakila ya Rasulullah." Kalau begitu semua segala sesuatu sudah ditakdirkan itu, udah kita bersandar aja kepada hal itu, gak perlu beramal gitu ya. Kalau kita ditakdirkan jadi orang beriman, ahli surga, pasti kita akan beriman, beribadah. Apa kata Nabi SAW? La i'malu kullun muyassarun ila ma khuliqalahu. Gak begitu. Beramalah kalian, sebab setiap kalian akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Ikhtiar dari kita tetap ada. Yang kita lakukan sudah, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita jauhi, apa yang Allah anjurkan berusahalah untuk melaksanakannya. Maka itu menjadi salah satu faktor turunnya hidayah Allah kepada kita sekalian. Mengenai waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jumat, kapan tepatnya? Ini ikhtilaf, tapi pendapat yang lebih rajih dari asar sampai maghrib ya. Dan apakah benar meski dia seorang pelaku maksiat, pendurhaka akan tetap dikabulkan? Iya. Ustaz, mohon penjelasannya, kapan saja kita harus membuka dengan pujian dan sanjungan kepada Allah? Apakah saat hendak rapat, diskusi, memulai acara juga? Iya. Kalau kita menjadi pembawa acara dalam sebuah acara ya, hamdalah dulu, syahadat, sholawat. Kalau umpamanya dalam sebuah rapat kita dimintai pendapat, maka sebelum berbicara ya, hamdalah dulu, syahadat, sholawat ya, dengan kalimat yang ringkas. Itu dianjurkan, tapi tidak wajib. Apakah apabila kita selalu meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, semua dosa kita diampuni walaupun kita sudah lupa dengan dosa-dosa kita yang lampau-lampau? Iya, tergantung isi tobatnya, permintaan ampunannya. Kalau kita hanya menyebut satu dosa yang kita sudah lakukan, hanya dosa itu yang diampuni. Umpamanya, ya Allah, tadi saya sudah menggibahi si fulan, saya tobat, ya Allah, tidak akan lagi-lagi, ampuni dosa saya gibah. Maka hanya dosa gibah yang diampuni. Tapi dosa berbohongnya yang juga dia lakukan gak diampuni. Dosa yang pernah nyolong pensil teman juga gak diampuni, karena dia tidak tobat dari hal itu. Jadi orang yang tobat dari sebagian dosa tapi tidak tobat dari dosa-dosa lain, maka dia hanya diampuni dari dosa yang dia tobati saja. Adapun dosa yang tidak ditobati, maka tetap tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Terus gimana dosa-dosa yang lampau? Boleh kita sebut yang kita ingat. Dan bila kita sudah lupa dosa-dosanya karena terlalu banyak dan sudah terlalu lama, boleh kita ungkapkan seluruh dosa secara umum. Maka insya Allah Allah akan memberi ampunan atas dosa-dosa tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir ya, jangan lagi yang bertanya karena sebentar lagi maghrib. Jamnya mana yang benar? Ini kecepatannya. Iya, tenang, masih lama. Mohon penjelasan mengapa sifat-sifat Allah tidak boleh dibatasi seperti sifat wajib 20. Apa ada dalil jika sifat Allah itu ada 20, namanya ada 99? Taib. Mana, kenapa kita tidak boleh meyakini sifat Allah hanya 20? Sebab penetapan sifat Allah hanya 20 berdasarkan ro'yu orang yang merumuskannya. Dan isinya bertolak belakang dengan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Coba dalam sifat 20 ada Ar-Rahman Ar-Rahim enggak? Enggak ada. Ya. Apakah Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah? Bukan. Jelas dalam Al-Quran ada. Kenapa enggak dimasukkan? Seluruh nama-nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir dan seterusnya. Itu nama yang di dalamnya mengandung sifat. Seluruh nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Nama Allah ada berapa? Umpamanya minimal 99. Kalau begitu minimal sifat Allah juga ada 99. Kalau di batas hanya 20, sisanya dikemanain? Ini dari sisi ini saja sudah kelihatan kekeliruan hal tersebut. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka kembalikan kepada penjelasan para ulama as-salafus soleh. Al-Ash'ari, Abul Hasan Ali Al-Ash'ari yang merumuskan sifat 13 itu sendiri, itu sudah rujuk dari hal itu. Sebagaimana rujuknya beliau ungkapkan dalam kitab Al-Ibanah An-Usulid Diyanah. Dulu kitab ini pernah kita kaji di awal-awal pengajian kita tahun 90-an di Panorama sana, ketika masih apa namanya pengajiannya di sana. Sudah pernah kita bahas dari awal sampai akhir. Dan di sana terungkap bahwa periode kehidupan Abul Hasan Al-Ali Al-Ash'ari yang tiga fase, fase Mu'tazilah, fase Asy'ariyah dan terakhir fase berakidah As-Salafus Shalih sudah kita bahas dengan rujukan kitab yang beliau tulis sendiri ya. Bagaimana agar hidayah turun di keluarga kami? Hidayah yang tadi disebutkan hidayah taufik ya, wajib juga dicari dengan cara-cara yang disyariatkan, dan kalau sudah dapat wajib dipertahankan. Apa saja langkah-langkah untuk bisa mengundang turunnya hidayah Allah? Pertama, mencari ilmu. Sudah sering kita bahas, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Artinya kata Syekh Al-Utsaimin, Allah akan beri hidayah dia. Dengan hidayah itu dia beriman, beramal soleh, dengan hal itu dia mudah masuk ke dalam surga. Jadi mencari ilmu adalah cara untuk mencari mendapatkan hidayah dari Allah. Kedua, berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan banyak lagi ya doa-doa. Ketiganya, jaga lisan, berkatalah hanya yang baik. Baca Quran, banyak berzikir, hanya memberi nasihat, banyak berbicara yang baik, dan hindarkan dari ucapan buruk. Karena ucapan yang baik menyebabkan Allah memberi hidayah kepada dia. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Al-Imam Ibn Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'malis sholih. Artinya Allah akan beri taufik kepada kamu untuk melakukan amal soleh. Dan banyak lagi amalan-amalan pengundang hidayah yang lainnya. Bila perlu, coba nanti adakan sebuah daurah dengan tema amalan pengundang hidayah. Temanya itu, judulnya boleh itu, boleh juga umpamanya judulnya yuk kita cari hidayah umpamanya, atau jalan-jalan untuk meraih hidayah, atau berziarah atau berbelanja ke pasar hidayah. Gimana ajalah yang unik-unik, yang antik-antik, yang membuat Allah penasaran, yang membuat orang-orang penasaran, bukan Allah ya. Ya? Ya, sok. Dari Umu Ahim. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ikut ujian bahasa Arab dengan harapan nilai baik. Setelah belajar, tetapi ternyata nilainya rendah, tidak sesuai harapan. Artinya Allah tidak menghendaki nilai saya tinggi. Reaksi apa yang harus ditampilkan? Dan itu apakah di balik itu ada hikmah? Dan bagaimana agar kita selalu dalam tindakan kebaikan Allah? Jazakumullah khair. Ya, wa jazakillahu khairan. Ummu Adi ini orang Belanda ini. Enggak tahu apa di Osdorp sekarang, apa di Cilengsi, apa di Padalarang. Atau jangan-jangan ada di sini. Sebab kalau umpamanya nulis belum tentu dibaca. Ummu Adi ikut kursus bahasa Arab, lalu belajar pas ujian diharapkan 10 nilainya, malah ini cuma 2. Umpama Ummu Adi ya. Apakah artinya Allah tidak menghendaki Ummu Adi nilainya bagus? Iya jelas tentu saja ya. Terus alasannya kenapa? Mungkin kurang belajar. Mungkin ketika belajar dengan guru kurang konsentrasi, kurang keras usahanya gitu kan. Atau mungkin ketika belajarnya pikirannya bercabang, tidak fokus konsentrasinya, ingat ke ini, ingat ke itu, akhirnya hasilnya tidak maksimal ya. Makanya Allah belum menghendaki bagus nilainya, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan Allah berkehendak seperti itu. Reaksi apa yang harus dilakukan oleh Ummu Adi ini? Ya, introspeksi, oh berarti saya kurang keras belajarnya. Berarti saya kurang penuh konsentrasinya. Berarti pikiran saya masih bercabang. Untuk kemudian itu diperbaiki. Lebih keras lagi usahanya, lebih keras lagi belajarnya. Kalau ada yang tidak paham, bertanya kepada orang yang paham. Banyak juga berdoa. Nah, terus satu yang jarang diingat atau diketahui, tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Sebab meningkatkan ibadah, menjauhi maksiat termasuk penyebab terbesar dilapangkannya hati orang untuk memperoleh ilmu. Allah berfirman, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Lihat Al-Anfal 28 ayat 29, Allah menyatakan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan beri furqan kepada kalian. Arti furqan di sini ilmu. Artinya Allah akan memudahkan kepada kalian untuk memahami ilmu. Tingkatkan ketakwaan, jauhi kemaksiatan, maka insya Allah Allah akan permudah bagi kita untuk memahami ilmu. Ya. Cukup sampai di sini kita persiapan menghadapi sholat maghrib. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.